satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo sakpun. Ikhlas no aku dan panceniki besora perlu menjadikanku orang kedua hatiku sungguh tak.